selalu sehat dan bahagia di sana. Sebelum kau melupakanku lebih jauh, sebelum kau meninggalkanku lebih jauh, ku tak pernah berharap kau kan merindukan keberadaanku. Yang menyedihkan ini, ku hanya ingin bila kau melihatku kapanpun dimanapun, hatimu kan berkata seperti ini. Pria inilah yang jatuh hati padamu, pria inilah yang kan selalu memujamu. Begitu para rapper coba menghiburku. Menuliskan cinta di atas meja kerjamu. Akulah orang yang kan selalu mengawasimu, menikmati indahmu dari sisi gelapku. Dan biarkan aku jadi pemujamu, jangan pernah hiraukan perasaan hatiku. Tenanglah tenang pujaan hatiku sayang, aku takkan sampai hati bila menyentuhmu. Mungkin kau takkan pernah tahu betapa mudahnya kau untuk dikagumi. Mungkin kau takkan pernah sadar betapa mudahnya kau untuk dicintai. Merindukan.